Aduh, sebel deh. Niat puasa kuat sampai maghrib, ternyata badan kuat. Tapi mahnya yang gak kuat. Baru jam 10 pagi, dada udah mulai panas. Mulut asem, perut kembung. Lambung gue kayak bilang, puasa boleh, tapi gue diperhatiin dong, perih nih. Akhirnya, gue jadi gak fokus. Bukan mikirin pahala, tapi malah mikir, ini lambung gue kenapa ribut banget sih? Untung sekarang ada Kontrasit, tablet kunyah dengan formula double action. Action 1, mengurangi produksi asam lambung. Action 2, menetralkan asam lambung. Begitu dikunyah, lambung yang tadinya drama jadi tenang dan nyaman seharian. Jadi, kalau mau puasa kuat sampai maghrib, minum Kontrasit saat sahur dan berbuka. Langsung beli di apotek terdekat ya, atau e-commerce kesayangan kamu. Biar yang drama cukup sinetron aja. Lambung mah gak usah ikut-ikutan.